Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Tayyib Mutazawijun, siapa yang mau baca? Faddal falyarfa' yadah. Abu Julaibib, Hasan, Qaddam. Qaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Qala hadasana Sulaiman bin Bilal anil a'la'i an abihi an abi hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yambagi li siddiqi ayakuna la'anan. Wa qala hadasana Muhammad bin Yusuf qala hadasana Sufyan anil a'mas an Abi Dabyan an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ma dala'ana qaumun qad illa huqa 'alaihimul la'na. Hasan, barakallahu fikum. Ada lagi mutazawwij. Mutazawwijun. Masa kalah sama Abu Julaibib. Padahal tadi sore tak lihat masih jualan di situ dia. Sempet hafalan, insyaallah. Mutazawijun. Abu Ibrahim. Lama enggak kelihatan. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala qala hadatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala hadatsana Sulaiman ibn Bilal an ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'an. Wa qala hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala hadatsana Sufyan an A'mas ngan an A'mas ngan Abi Dzubyan ngan Hudzaifah qal Matal'ana qaumun qatun illa haqqun alaihimul la'na labas. Jawa Tengahnya masih ada ya, ngan ceplosan itu. Ada lagi mutazawijun. Baik, Pak Ilman, faddal. Afwan, baru satu Ustaz. Barusan ngafalkan sekarang. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abdullah, qala haddatsana Sulaiman ibn al-Bilal an anil ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambagi lisiddiqi an yakuna la'anan. Satu aja Ustaz. Tuh kan, kalau mau buka langsung hafal. Masalahnya itu yang bukanya itu ya. Barakallahu fikum. Indal baqina waliyakrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man la'ana abdahu fa'ataqahu. Bab orang yang telah melaknat budaknya kemudian dia membebaskan budak tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Hal ini barakallahu fikum minal mustahabbat. Hukumnya adalah mustahab saja. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Barakallahu fikum. Yaitu ketika seorang tuan marah besar ya, sampai dia barakallahu fikum tidak bisa mengkontrol amarahnya tadi, kemudian melaknat budaknya barakallahu fikum, maka dari amalan para salaf barakallahu fikum mereka membebaskan budak tersebut. Iya. Baik. Itu mustahab saja, tidak sampai pada tingkatan wajib. Wallahu taala alam bisawab. Qala al-musannif rahimahullahu taala, haddatsana Ahmad ibnu Ya'qub. Ahmad ibnu Ya'qub al-Mas'udi. Abu Ya'qub atau Abu Abdullah. Ahmad ibnu Ya'qub al-Mas'udi Abu Ya'qub atau Abu Abdullah al-Kufi siqatun. Baik. Beliau ini dari daerah Kufah. Kufah itu masuk wilayah mana? Daus. Jangan tanya teman. Ini berapa kali kita tanyakan? Kufah masuk wilayah? Hah? Irak. Asanta. Iya, Kufah masuk wilayah Irak. Siqah. Dia rawi yang siqah. Barakallahu fikum. Wa ini soal apa kriteria seorang rawi itu dikatakan thiqah. Isa Arma. Seorang rawi dikatakan thiqah apabila kuat hafalannya. Begitu saja. Ahnaf, Abul Fida, dia rawi yang adil. Sudah, begitu saja. Kuat hafalannya. Sudah. Naqis. Abu Ayyub. Apa kriteria rawi yang thiqah itu? Ayyakuna adilan. Taib. Ayyakuna adilan watama dhabtin. Iya, dia rawi yang adil dan dhabtnya itu sempurna. Barakallahu fikum. Yang namanya dhabt itu adalah kekuatan hafalan. Iya. Jadi dia tidak hanya disifati dengan adalah rawi yang saleh, abid, barakallahu fikum. Itu tidak cukup. Tapi dia juga harus memiliki apa? Dhabtun. Yaitu kekuatan hafalan. Wakam, betapa banyak. Iya. Rawi-rawi yang mereka itu barakallahu fikum qawiyun, ya, kuat dalam bab akidah, ya, dikenal sebagai ahli ibadah, tetapi dia dhaifun fil hadis, maksudnya dari sisi kekuatan hafalannya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga rawi baru dia dikatakan thiqah ketika dia barakallahu fikum memiliki, iya, kekuatan hafalan yang sempurna. Barakallahu fikum. Dan adabtu itu ada dua. Yang pertama dabtul kitab, yang kedua dabtus sadr. Iya. Yang pertama dabtul kitab, yang kedua dabtus sadr. Dabtul kitab artinya dia kuat periwayatannya kalau dari kitabnya. Artinya buku catatan yang dia miliki itu benar-benar terjaga keautentikannya. Ya. Benar-benar barakallahu fikum terjaga kemurniannya. Baik, catatannya bagus. Ada tipe-tipe rawi yang demikian. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau dhabtu sadr barakallahu fikum itu kekuatan hafalan yang ada di dadanya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ayyuma aula? Mana yang lebih utama? Rawi yang dhabtul kitab atau dhabtu sadr? Ubay. Hah? Dhabtul kitab. Alasannya? Karena? Karena hafalan itu mengkhianati. Terus kalau kitabnya hilang? Terbakar? Sekarang? Mana yang lebih utama? Al-khibdhu khawwan, al-kitab qad faqada wa yuhraq. Hafalan memang bisa mengkhianati, tapi kitab bisa hilang. Kitab bisa terbakar, kitab bisa dicuri. Gimana Ubay? Mana yang lebih utama? Abu Salamah? Wallahu a'lam. Adi. Hah? Iya, jelas itu. Yang bisa dua-duanya tentu lebih utama. Kalau salah satunya, mana yang lebih utama? Dhabtul kitab. Kenapa? Hah? Kenapa? Kitab lebih terjamin, terutama kalau terjadi ikhtilaf gitu ya. Sedangkan hafalan itu mengkhianati, gitu ya. Terus alasan yang saya bawakan tadi, kitab itu bisa hilang, kitab itu bisa terbakar. Biasanya murid-murid sudah nyatet. Kalau belum sempat nyatet, belum sempat dipotokopi, gimana itu? Wallahu a'lam. Tayyib, barakallahu fikum. Yang dikatakan oleh mereka barakallahu fikum adalah ya, dhabtul kitab aula idza rawa an kitab. Iya. Rawi yang dhabtul kitab itu lebih utama dengan catatan kalau dia langsung mengambil riwayat tadi dari kitabnya barakallahu fikum. Itu ketentuannya. Tapi kalau kitabnya hilang, jelas iya, dia akan kalah dengan dhabtu shadr barakallahu fikum. Ini untuk rawi yang hanya punya dhabtul kitab dan satunya hanya punya dhabtu shadr barakallahu fikum. Dan yang lebih utama, yang lebih afdal, dua-duanya. Ikhwan ya. Baik, itu adalah tariqah dalam menuntut ilmu yang paling afdal barakallahu fikum. Iya. Yaitu Anda mencatat semua faedah yang Anda dapatkan dan barakallahu fikum catatannya tadi bukan murabbal sembarangan, tapi benar-benar dia barakallahu fikum selektif. Iya, catatannya tadi benar-benar dia barakallahu fikum tahqiq. Iya, enggak sembarangan. Barakallahu fikum. Kalau dahulu, iya, mereka di kalangan salaf sangat perhatian dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Ada nanti yang namanya muqabalah. Iya, ada perbandingan catatan dengan teman-teman, itu mesti. Barakallahu fikum. Kemudian nanti setelah catatan itu mereka sempurnakan, mereka serahkan kepada gurunya ditashih. Iya, benar atau tidak? Barakallahu fikum. Sehingga masyaallah, perjuangan salafuna saleh untuk menjaga ilmu agama ini luar biasa barakallahu fikum. Iya. Sampai pada tingkatan yang tidak terpikir oleh kita, mereka sudah mikirkan bagaimana agar Islam ini benar-benar bisa sampai kepada penerus berikutnya benar-benar bersih, murni. Iya, dari campur tangan dan niat-niat jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itu merupakan bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Sehingga yang lebih utama barakallahu fikum jelas. Iya. Seorang rawi, seorang talib yang dia mengumpulkan dhaftul kitab dan dhaftu sadr. Jadi setelah mereka catat, mereka hafalkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana kata penyair, "Ah, kullu ilmin laisa fi qirtasin da." Iya, "wa kullu sirrin jawaza tsnaini sya." Iya, setiap ilmu yang tidak Anda bukukan, tidak Anda catat di dalam buku tulis Anda, maka ilmu itu akan hilang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dengan hilangnya barakallahu fikum akal Anda ketika Anda sampai pada usia pikun. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan ketika Anda meninggal dunia. Jadi ilmu itu kalau tidak segera dibukukan, ditulis, maka akan hilang. Barakallahu fikum. Dan setiap rahasia yang diketahui lebih dari dua orang itu bukan rahasia lagi. Ya, yang namanya rahasia kalau yang tahu cuma dua orang. Kalau lebih dari dua orang, mohon maaf, itu bukan rahasia. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan juga barakallahu fikum dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qayyidul ilmah bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Barakallahu fikum. Dan juga dikuatkan dengan ucapan salaf yang lain, innamal ya, ilmu fisudur lah fisutur. Ya, ilmu itu adalah apa yang ada di dalam hati, bukan hanya terdapat di dalam kertas saja. In kuntu fisuki kanal ilmu fisuki. Kalau saya di pasar, ilmunya ikut ke pasar. Ya, barakallahu fikum. In kuntu fil matbahi, maka nal ilmu fil matbah. Barakallahu fikum. Ya, jadi ilmu itu selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Itu yang ada di kalangan salafun salih. Barakallahu fikum. Iya. Jadi mereka itu ilmunya bukan hanya ketika darasnya saja, tapi dalam setiap keadaan ilmu itu selalu ada menyertai mereka. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Dan yang seperti ini barakallahu fikum sudah sangat jarang kita dapati. Iya. Yang ma'ruf barakallahu fikum, keadaan seperti ini dulu ketika Syekh Mukbil rahimahullahu taala beliau masih hidup. Iya. Jadi seluruh ma'had itu penuh dengan ilmu. Yang di dapur ngomongnya ya ilmu. Iya. Jadi sambil masak, barakallahu fikum, indak ya fulan, hadis man hadza. Gitu ya. Tanya masalah hadis. Barakallahu fikum, indak fulan, barakallahu fikum. Tanya lagi masalah lughah, barakallahu fikum. Sehingga obrolan para talabah di situ semuanya isinya ilmu. Barakallahu fikum. Bahkan ini pernah diceritakan oleh Ustaz Luqman hafizahullahu taala waraa. Beliau pernah menemani Syekh Mukbil. Ini Anda dapatkan faedah ketika masih dulu belajar di sana. Anda masih ingat? Barakallahu fikum. Beliau pernah menemani Syekh ke laut. Barakallahu fikum. Bukan Ustaz Luqman, iya. Salah. Barakallahu fikum. Ustaz Abu Abdillah Habibuddin hafizahullah taala waraah. Beliau dapat faedah dari gurunya. Barakallahu fikum. Gurunya ini yang ikut menemani Syekh Mukbil. Jadi Syekh itu olahraga favorit beliau di antaranya lah renang. Dan beliau paling jago kalau masalah renang. Iya. Jadi refreshing pinggir pantai. Barakallahu fikum. Dalam keadaan barakallahu fikum itu ombak itu sedang tinggi-tingginya, luar biasa. Gitu ya. Tapi barakallahu fikum, Syekh rahimahullahu taala itu nantang murid-muridnya. Ayo, siapa yang berani lawan saya? Kita nyebrang ke pulau sana. Wah, yang semua yang lain pada ketar-ketir. Iya, jangan sih, ini ombaknya sedang besar. Lah, siapa yang berani? Langsung Syekh, enggak panjang lebar langsung terjun. Barakallahu fikum. Yang lain pala khuras ya, pengawal-pengawalnya itu sudah wah kebingungan ini. Waduh, Syekh berani sekali ini. Sudah akhirnya mau tidak mau ngikutin beliau. Iya, barakallahu fikum. Di antaranya adalah salah seorang muridnya, kalau tidak salah saya ingat saya namanya Adil, barakallahu fikum. Tayib mengikuti beliau sampai ketika sampai ke tepi, ya di sana Syekh ketawa terbahak-bahak, barakallahu fikum. Senang sekali. Tayib. Kemudian ketika yang lain sampai masih mengas-mengas, ya campur dengan cemas dan lemas, langsung Syekh mengatakan, endak ya fulan. Langsung ditanya faedah masalah nahwu, sudah bubar. Ya, padahal ini guru nahwu, barakallahu fikum. Hah? Dalam keadaan seperti itu, Syekh masih bertanya kepada dia tentang masalah nahwu, bubar, barakallahu fikum ilmunya. Ya, itu membuktikan, barakallahu fikum, beliau ingin memberikan tarbiyah kepada para talabahnya yang namanya ilmu itu di mana-mana. Iya. dalam keadaan apapun, dalam suka dan duka, iya, dalam senang dan sedih. Barakallahu fikum. Semuanya diisi dengan ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang barakallahu fikum sangat luar biasa. Itu dirasakan oleh kibarul asatid. Iya. Yang dulu sempat merasakan awal-awal pendidikan di sana. Barakallahu fikum. Itu mereka rasakan sekali. Ketika Syekh rahimahullahu taala masih hidup, barakallahu fikum, luar biasa. Iya. Jadi pondok itu memang terasa ilmu semua, kental ilmunya, barakallahu fikum. Itu yang mereka sangat rasakan, dan itu berhasil beliau menanamkan, iya, barakallahu fikum, pendidikan yang demikian kepada santri-santrinya. Sehingga hasilnya antum lihat kibarul asatid sekarang, luar biasa. Ingat ya? Dari sisi keilmuan mereka, barakallahu fikum. Namun seiring dengan berjalannya waktu, barakallahu fikum, ya terkikis kebiasaan seperti itu. Ya. Taib, ilmu itu hanya ada ya ketika di majelis taklim seperti ini, ketika bubar ya sudah futsal. Gitu ya, barakallahu fikum. Jajan, gitu ya, barakallahu fikum. Ya, ngobrol, barakallahu fikum, kosong. Ya, barakallahu fikum. Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Dulu ya. Dulu kita ketika awal-awal juga baru ustazuna hafizahullahu taala pulang dari Yaman itu juga kental. Gitu ya. Suasana seperti itu. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kerja bakti waktu itu, seingat saya ngangkut koral di samping sini untuk membangun masjid, barakallahu fikum. Itu beliau masih pakai jubah, pakai imamah. Ambil apa? Skop. Gitu ya. Tapi memasukkan koral-koral itu ke ember-ember kita. Barakallahu fikum. Kemudian beliau bertanya satu persatu, "Indak ya fulan, hadithu kadar wahuman, iya, indaman, barakallahu fikum." Kita melungu saja. Oh, kok kayak gini ya? Gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Yang enggak ada yang bisa jawab, iya, terus ditanya oleh beliau. Barakallahu fikum. Satu persatu. Taib. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Sehingga yang demikian barakallahu fikum ya butuh ya kerjasama semua pihak gitu ya, bukan hanya dari pihak pengajarnya namun juga dari kalangan para talabanya untuk menghidupkan suasana yang seperti itu, sehingga dijamin pondoknya akan barokah. Iya, pondoknya akan barokah, talabahnya juga akan semakin barokah, barakallahu fikum, ilmunya semakin kokoh gitu ya. Jadi ilmunya bukan di daris saja, tapi di mana-mana. Ya, main futsal jangan ketinggalan ilmunya, gitu ya. Yang jadi kiper kok nggak diserang-serang ini, ketemu sama backnya, endak ya fulan, haditsu hadza man rawah wa man endah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu masya Allah. Iya, main futsal pun barakallahu fikum. Tayyib, tidak lepas dari yang namanya ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu merupakan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau naik kendaraan bersama Mu'ad, beliau langsung tanya kepada Mu'ad, "Ya Mu'ad, ya ta, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah?" Itu merupakan caranya Rasul ketika memberikan ilmu, barakallahu fikum, dalam setiap keadaan, bukan hanya di dalam majelis ta'lim saja. Ya, barakallahu. Bahkan terkadang dalam perkara-perkara yang tidak terduga, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Qala haddatsani Yazid ibnul Mikdam ibni Syuraih. Al-Kufi al-Harithi. Sadukun waqad akhta'a Abdul Haqqi fi tad'ifihi Tayyib. Yazid ibnul Mikdam ibn Syuraih barakallahu fikum al-Kufi al-Harithi, dia adalah rawi yang shaduq dan dikatakan oleh Al-Hafidz sungguh salah Abdul Haq yang mendhaifkan beliau barakallahu fikum. An abihi, dari ayahnya yaitu Al-Mikdam ibn Syuraih ibn Hani. Al-Mikdam ibn Syuraih ibn Hani ibni Yazid al-Harithi al-Kufi thiqatun. Baik. Sehingga hadis ini hadis yang musalsal. Musalsal apa namanya Abdullah? Tayyib, musalsal bil kufiyin. Iya. Hadis ini rantai hadisnya itu berasal dari rawi-rawi yang berasal dari Kufah. Disilakan dengan musalsal bil kufiyin. Barakallahu fikum. Wa ini soal, ma faedah hadithul musalsal, apa faedah dari hadith musalsal? Tayyib, itu ada faedahnya barakallahu fikum. Ketika hadith itu disifati dengan musalsal, iya, artinya sifat dalam sanadnya itu sama, itu ada faedahnya. Terkadang musalsal dengan nama daerah, terkadang musalsal dengan cara penyampaian, iya barakallahu fikum. Itu ada faedahnya. Apa faedahnya Isa? Faedah hadis musalsal apa? Baik kuniah ini sudah lewat. Apa faedah hadis musalsal Rifki? Nusitu, masya Allah. Ini dalam majelis ilmu ya. Udah nusitu, apalagi di luar majelis ilmu. Nasi tahu. Barakallahu fikum. Apa faedah hadis musalsal Abul Husain? Hah? Wallahu a'lam. Kayak enggak pernah dapat saja. Habib. Tapi pernah dapat? Belum? Masa belum? Sudah baik kuniah sudah sampai mana? Sudah lewat musalsal? Belum? Oh labah kalau belum wajar. Baik, din 2 berarti ya. Din 2 atau din 3. Ada Abu Sufyan di sini? Pulang. Fauzan, Meroke. Apa faedah hadis musalsal? Musalsalun kul alama wasfin ata mithlu wallahi amba'ani al-fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima au ba'da an haddatsana tabassama. Begitu ya? Iya, Adi. Atau ada yang salah? Hah? Kan sudah lewat dulu. Masih nempel. Apa faedahnya? Loh, kok kayak enggak pernah dapat itu? Ada lagi? Mana dinar? Maujud dinar. Apa faedah hadis musalsal? Allah musta'an. Intahal ilm. Hah? Intahal ilm. Barakallahu fikum. Masya Allah, intahal waktu. Ya, intahal ilm, intahal waktu. Barakallahu fikum. Al-mu'adzin yu'adzin.

Baik, kita lanjutkan. Oh iya, tadi belum ya. Apa faedahnya hadis musalsal? Adi. Hah? Taib, yang pertama untuk menunjukkan dhaftur rawi. Ya. Kekuatan hafalan dia sehingga dia bisa menyampaikan hadis sama persis ketika dia menerimanya. Padahal dulu gitu ya, dia tahu ketika menyampaikan hadis, dulu guru saya dalam keadaan tersenyum. Dulu guru saya dalam keadaan berdiri. Menunjukkan apa? Kekuatan hafalan dia bukan hanya dari sisi apa? Lafadz yang disampaikan oleh sang guru, tapi apa? Cara dan mimik wajahnya pun dia ingat. Oh, dulu sampai gini-gini misalnya ya, barakallahu fikum. Tayib, sampai dia tahu. Iya. Tayib. Kemudian yang kedua? Hah? Tayib, al-amnu minat tadlis. Iya. Aman dari yang namanya tadlis. Artinya menunjukkan hadis itu langsung dia dengar dari gurunya. Ya, bukan dari orang lain, karena dia bisa menggambarkan ketika mendapatkan hadis tadi dalam keadaan demikian. Terus? Taib, at-ta'assi ya bisyuyukh. Iya. Berupaya untuk meniru sang guru, barakallahu fikum. Taib, tentunya dalam hal yang baik. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau dalam hal yang jelek jangan. Gitu ya. Dia ingat dulunya guru menyampaikan hadis ini sampai nendang muridnya. Ya, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Baik. Atau lebih yang digunakan oleh mereka adalah at-ta'assi bin Nabi, yaitu berupaya meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terkait dengan para sahabat. Barakallahu fikum dan tabi'i. Wallahu taala alam bisawab. Baik. An jaddihi, dari kakeknya, ya, kakeknya Yazid, maksudnya adalah Syuraih. Barakallahu fikum. Syuraih ibnu Hani ibn Yazid, Abu Hani. Syuraih namanya Abu Hani. Mukhadram siqah. Dia adalah mukhadram siqah. Mukhadram apa? Maksudnya abdan. Baik, yaitu orang yang hidup di zaman Nabi namun tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan ya keutamaan zamannya saja, yaitu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau lihat Nabi saja, sempat berjumpa saja dengan beliau, luar biasa sudah. Ya. Dapat keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, jangan Anda bayangkan juga terlalu enak. Gitu ya. Baik. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian tabi'in. Kalau enggak salah ketika mereka mengatakan di hadapan Sa'ad ibn Abi Waqqas atau yang lainnya, seorang sahabi, iya, memuji mereka betapa indah mata yang pernah berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pernah merasakan zaman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya memuji para sahabat, barakallahu fikum, enak sekali kalian itu. Intinya ya, kok bisa ada di zaman Nabi? Duhai kiranya kalau kita ada di zaman itu. Maka sama beliau dimarahi. Iya. Jangan kamu pikir itu seenak itu. Iya. Seandainya kamu berada di zaman kami orang, apakah kamu bisa tetap beriman kepada Allah? Seandainya kalian itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya para sahabat, apakah kalian bisa kokoh keimanannya? Barakallahu fikum. Enggak ada yang jamin. Gitu ya. Barakallahu fikum. Iya. Jangankan ujian yang dialami para sahabat, barakallahu fikum, ujian sekecil yang mereka rasakan itu sudah membuat iman kita goyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi jangan dipandang barakallahu fikum, wah enak sekali ya hidup di zamannya Nabi, gitu ya barakallahu fikum. Memang enak, tapi Anda juga harus melihat kadar keilmuan dan keimanan Anda. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala mungkin meletakkan Anda tidak di zaman para anbiya, tidak di zamannya para sahabat. Karena memang kadar keimanan kita belum sehebat mereka. Pak Ikhwan ya. Baik, kita memang lebih pantasnya hidup di zaman seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum, mereka-mereka yang hidup di zaman Nabi, di zaman para sahabat itu bukan orang sembarangan, memang benar-benar barakallahu fikum orang pilihan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Qala akhbaratni Aisyatu, berkata Syuraih telah menghabarkan kepadaku Aisyah, anna Aba Bakrin la'ana ba'dha raqiqihi, bahwa Aisyah pernah cerita bahwasanya Abu Bakar yaitu ayah beliau pernah melaknat sebagian budaknya. Barakallahu fikum. Iya, antum tahu juga bagaimana karakternya Abu Bakar. Iya, lembut, santun. Kalau beliau sampai melaknat budak tadi, menunjukkan apa? Budak itu sudah kelewatan. Ya, luar biasa bandelnya. Barakallahu fikum. Sampai Abu Bakar orang yang penyabar seperti itu tidak kuat. Ikhwan ya, untuk menahan lisannya sampai keluar laknat. Barakallahu fikum. Itu untuk menunjukkan barakallahu fikum ya mungkin untuk terjadi pada orang yang saleh, bahkan orang yang lembut sekalipun itu bisa marah. Barakallahu fikum. Iya. Orang yang barakallahu fikum ya enakan itu kalau sudah kelewatan ya marah juga. Barakallahu fikum ya. Baik. Sehingga itu juga perlu Anda perhatikan ya. Ketika bercanda dengan teman-teman barakallahu fikum, ya harus Anda ketahui kadarnya. Jangan sampai membuat orang tersebut marah barakallahu fikum. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abu Bakar ketika tahu Abu Bakar melaknat budaknya. Barakallahu fikum. Ya Aba Bakrin al-la'anuna was-siddiqun kalla wa rabbil Ka'bah marrataini aw thalathan. Rasul mengatakan, "Hei Abu Bakar, iya. Para pelaknat dan orang-orang yang jujur." Artinya barakallahu fikum, tayyib, annahuma sifatan mutabadatani la tajtami'ani ma'an abada. Itu maksud ucapan beliau. Annahuma sifatani mutabadatani la tajtami'ani ma'an abadan. Abu Bakar, iya, tukang laknat sama orang-orang yang jujur keimanannya itu tidak akan bersatu sifatnya. Langsung disindir sama Rasul. Beliau sudah mendapatkan gelar As-Siddiq. Ikhwan ya. Beliau sudah mendapatkan posisi As-Siddiq. Hanya karena kesel jengkel sama budaknya barakallahu fikum yang kelewatan, laknat budaknya. Diingatkan sama Rasul. Abu Bakar, ingat. Ya, orang yang siddiq tidak akan mungkin dia menjadi orang yang la'an, tukang laknat. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga Rasul mengingatkan para sahabatnya. Artinya barakallahu fikum, orang yang fadil, orang yang memiliki keutamaan, orang yang begitu banyak mangkobah padanya, enggak pantas ngeladeni orang rendahan. Gitu ya. Barakallah. Anda seorang talibul ilm, seorang santri. Barakallahu fikum. Iya. Mungkin ketika pulang di rumah, barakallahu fikum, ketemu sama anak-anak nakal, Anda diejek. Iya, Anda dihina, barakallahu fikum. Ya sudah, jangan ladeni. Iya, mereka orang rendahan, Anda orang terhormat. Jangan Anda ladeni. Kalau Anda meladeni, berarti Anda turun posisinya. Paham ya? Jadi orang yang mulia, orang yang terhormat, barakallahu fikum, jangan meladeni orang-orang rendahan terkait dengan ejekan-ejekan mereka. Khalli. Iya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau lewat dengan perkara yang sia-sia, mereka lewat dengan kewibawaan, dengan barakallahu fikum kiram. Iya. Barakallahu fikum. Diingatkan sama Rasul. Abu Bakar ingat, ya, orang yang siddiq sama orang yang la'an itu enggak mungkin berkumpul karakter ini. Ya, demi Rabb-nya Ka'bah. Barakallahu fikum. Beliau dua kali atau tiga kali mengucapkan. Baik. Dan barakallahu fikum, Abu Bakar menunjukkan respon yang luar biasa. Barakallahu fikum, fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'dha raqiqihi. Maka beliau pun membebaskan sebagian budak-budak beliau yang di laknat tadi, barakallahu fikum. Tsumma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala la a'udu. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasul, saya enggak akan mengulangi. Itu luar biasa, barakallahu fikum. Yang salah siapa sekarang saya tanya? Ya budaknya. Ya toh? Kelewatan, barakallahu fikum. Iya, mungkin saking bandelnya, saking tulalitnya, wah sudah bikin kesel ini. Iya. Banyak tugas yang terbengkalai, seenaknya dalam mengerjakan tugas, sudah. Gitu ya, barakallahu fikum. Abu Bakar sudah enggak tahan lagi dicela. Tapi sama Rasul, Abu Bakar yang diingatkan. Ya, kamu orang mulia, kamu orang terhormat. Sudahlah, budak seperti itu enggak perlu diladeni. Mohon ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Itu sikap yang luar biasa. Iya. Tayyib, sangat-sangat jarang, barakallahu fikum, umat manusia yang memiliki posisi terhormat tadi ketika diingatkan mau mengakui. Iya, luar biasa. Abu Bakar dibebaskan itu budak. Gitu ya. Baik, dibebaskan oleh beliau budaknya. Nah, kalau majikan-majikan zaman sekarang, ya, barakallahu fikum, baru satu kali pembantunya bikin kesalahan, sudah enggak dapat makan satu hari. Itu. Barakallahu fikum. Potong gaji 10%. Masya Allah. Gitu ya. Baru pembantunya melakukan satu kesalahan, barakallahu fikum, atau dua kesalahan atau banyak kesalahan. Gitu ya. Pecat. Itu barakallahu fikum. Ya, Gan, jangan dipecat, Gan. Gitu ya. Enggak ada pekerjaan, nanti makan apa anak saya, makan apa istri saya? Urusanmu. Ya, salah sendiri. Kamu bikin saya jengkel. Ya. Masa sudah jam segini enggak ada yang beres pekerjaan? Keluar dari sini. Wah, gitu ya. Itu tipe-tipe majikan zaman sekarang. Barakallahu fikum. Baik. Allah musta'an wa 'alaihi tiklan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, barakallahu fikum, adalah fihi manqabatu Abi Bakrin. Li'annahu a'taqa gulamahu wa taba anil la'ni khawfan minallah. Barakallahu fikum. Ini di dalamnya terdapat keutamaan Abu Bakar dari beberapa sisi. Yang pertama, li'annahu a'taqa gulamahu, karena beliau membebaskan budaknya. Padahal yang salah budaknya, ya. yang bingkil jengkel budaknya, tapi sama lu dibebaskan. Barakallahu fikum. Yang kedua, wataba anil la'ni, beliau segera bertobat dari tindakan laknat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita melihat barakallahu fikum riwayat-riwayat tentang teguran Rasul kepada para sahabat itu luar biasa. Ya. Jadi para sahabat itu langsung kontan saat itu juga. Barakallahu fikum. Padahal kalau kita mau melihat kasusnya, dia ada di pihak yang benar. Tapi mereka enggak ngotot. Itu yang luar biasa. Iya, ketika Ka'ab ribut di masjid gara-gara masalah utang. Iya. Ribut ini orang susah sekali ditagih duitnya. Enggak bayar-bayar utang. Barakallahu ribut di masjid. Wah gitu ya. Sampai kedengaran sama Rasul. Ya Ka'ab. Iya, baik Ka'ab. Potong. Langsung barakallahu fikum Ka'ab. Bala ya Rasulullah. Sa'daika walabbaik wa sa'daik. Ya Rasul. Iya, iya, iya. Ya sudah. Selesai masalahnya. Oh, kalau kita dinasihati ustaznya kayak gitu, "Oh, ustaz, wah ini orang kelewatan, ustaz." Iya. Saya sudah ngasih tempo udah berapa kali enggak dibayar-bayar. Ini orang memang bahlul. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Kalau ala Timur Tengah namanya bahlul. Barakallahu fikum. Ini orang bahlul, ustaz. Hah? Enggak bisa, ustaz. Ini orang kalau dikasih gitu terus, wah. Iya. Repot urusannya. Baik. Wakam betapa banyak santri yang telah mendapatkan nasihat dan mendapatkan arahan. Iya, dari teman-temannya, kemudian musyrifnya, sampai pada tingkatan ustadz-ustadznya sudah memberikan nasihat, ya tetap saja bahlul. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau Jawa Timurnya namanya ndablek. Barakallahu fikum. Susah. Iya. Lihat para sahabat barakallahu fikum. Mereka berada di pihak yang benar. Iya. Ketika dinasihati langsung, iya Rasul, iya, iya. Iyanya itu bukan iya saat itu juga, saat itu saja. Kalau sekarang kalau tolabah kan sebagian, iya Ustaz, iya, iya, habis itu ya lagi. Barakallahu fikum. Mereka tidak, iya memang dilakukan. Barakallahu fikum. Iya. Dalam sekian banyak kasus kalau antum melihat barakallahu fikum luar biasa para sahabat. Iya. Mereka berada di pihak yang benar ketika diperintahkan oleh Rasul untuk ngalah. Ya, mbok yang ngalah mereka. Enggak ngotot. Barakallahu fikum. Ya, itu yang barakallahu fikum berupaya kita minta kepada Allah agar diberikan taufik punya karakter seperti mereka. Ya, ketika dinasehatkan, ketika diarahkan barakallahu fikum langsung lunak, langsung kontan. Saat itu juga berubah barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab intahal waqt. Al-afu untuk pertanyaannya belum bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.